Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala, wa haka ba'du ashabi syafi'i rahimahullah khilafan baina ashabihi fi qabuli riwayatil mubtadi' idha lam yad'u ila bid'atihi. Wa qala, amma idha kana da'iyatan fala khilafa bainahum fi adami qabuli riwayatihi. Wa qala Abu Hatim ibn Hibban al-Busti, ahadil musannifina min a'immatil hadith, ad-da'iyatu ila al-bid'ah la yajuzu al-ihtijaju bihi 'inda a'immatina qatibatan la a'lamu bainahum fihi khilafan. Wa hadha al-madhhab ath-thalithu a'daluha wa awlaha. Wal awwalu ba'idun muba'idun lis-sya'i' 'an a'immatil hadith. Fa inna kutubahum tafihatun bir-riwayati 'anil mubtadi'ah ghairi ad-du'ah. Wa fi as-sahihain kathirun min ahadithihim fi syawahidi wal usuli wallahu a'lam. Berikutnya Ibnu Salah rahimahullah mengatakan sebagian ashab Asy-Syafi'i radhiyallahu an menghikayatkan ada khilaf di kalangan mereka dalam masalah diterimanya riwayat mubtadi' ketika tidak mengajak kepada kebid'ahannya. Ini ikhtilaf. Kemudian dia mengatakan, adapun kalau mubtadinya itu da'iyah mengajak kepada kebid'ahan, tidak ada khilaf di kalangan Asy-Syafi'iyah, tidak diterima riwayatnya. Nah, itu diingatnya. Di kalangan Asy-Syafi'iyah, kalau mubtadi itu mengajak kepada kebid'ahannya, tidak diterima riwayat. Kalau tidak mengajak kepada kebid'ahnya, ada khilaf di kalangan mereka. Abu Hatim bin Hibban al-Busti rahimahullah, salah seorang penulis dari A'immatul Hadith, mengatakan, ad-da'iyah, ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahnya, tidak boleh berhujjah dengannya di sisi imam-imam kita, Qatibah, seluruhnya. Nah, saya tidak mengetahui di kalangan mereka dalam masalah ini adanya khilaf. Disebutkan dalam kitab beliau Al-Majruhin. Kemudian disebutkan dalam hasyiahnya, qala Az-Zarkashi fi nukatih annahu qattasara fi an-naql an Ibn Hibban fi radd ad-da'iyah wa sakata 'anil janib al-akhar wa qad naqala Ibn Hibban fihi al-ittifaq 'ala al-qabul. Ini salah di sini mencukupkan dalam menukil dari Ibnu Hibban tentang penolakan riwayat mubtadi yang mengajak kepada kebid'ahannya, dan dia diam dari sisi yang lainnya. Ibnu Hibban menukil di dalamnya ya, sisi yang lainnya tadi ada ittifaq 'alal qabul, artinya kalau da'iyah itu tidak diterima bittifaqnya. Kalau bukan da'iyah itu diterima juga bittifaq. Itu nukilan Ibnu Hibban. Nah, cuma di sini di-cut oleh Ibnu Salah ya. Yang diambil nukilan yang pertama saja. Nah, kalau dia da'iyah itu ditolak bittifaq. Jelas? Nah, kenapa yang bagian berikutnya enggak dinukilkan? Karena di awal dia sudah sebutkan sebagian Syafi'i mengatakan ada khilaf. Jadi mungkin maksudnya enggak munasabah begitu ya. Nah, dia ambil faedah oleh Az-Zarkashi, Ibnu Hibban itu juga menukil kalau bukan da'iyah katanya ittifaq diterima. Qulna, kami pentakik mengatakan, wa nasu kalami kama fi thiqati. Nas ya, teks perkataan Ibnu Hibban itu ada dalam kitabnya Ats-Tsiqat ya. Katanya laisa baina ahli al-hadis min a'immatina khilafun anna as-saduq al-muttin idza kana fihi bid'ah wa lam yakun yad'u ilayha anna al-ihtijaj bi akhbarihi jaiz. Kan fa in da'a ila bid'atihi saqata al-ihtijaj bi akhbarihi. Tidak ada di kalangan ahli hadis dari imam-imam kita khilaf bahwa orang yang jujur, yang mutqin, kalau ada pada dirinya kebid'ahan dan dia tidak mengajak kepada kebid'ahannya itu, bahwa berhujjah dengan berita yang dia sampaikan boleh. Adapun kalau dia mengajak kepada bid'ahnya, maka gugur berhujjah dengan berita yang dia bawakan. Itu jelas. Qala al-Iraqi fi at-taqyid, al-Iraqi dalam at-taqyid mengatakan wa fi ma haka Ibnu Hibban min al-ittifaq nazar. Yang dihikaikan oleh Ibnu Hibban ittifaq ini, ini perlu diperiksa kembali. Fa innahu yurwa an Malik raddi riwayatih mutlaqa. Karena ada riwayat dari Imam Malik menolak riwayat ahli bid'ah secara mutlak. Da'iyah atau bukan da'iyah, tertolak. Wa ta'aqqaba Ibnu Hibban Al-Hafidh Ibnu Hajar fi Nuzha. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Nuzha mengomentari Ibnu Hibban, faqala, dia mengatakan aghraba Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini melakukan hal yang gharib, yang aneh. Fadda al-ittifaq. Dia mengklaim ada ya, ittifaq ala qabuli ghairi da'iyah min ghairi tafsil. Bahwa diterima riwayat ahli bid'ah yang tidak mengajak kepada kebid'ahnya dengan sepakat tanpa ada tafsil. Naam, iya. Titik-titik-titik. Al-aktharu ala qabuli ghil da'iyah. Kebanyakan ulama memang nerima riwayat ahli bid'ah yang tidak mengajak kepada bid'ahnya. Asalkan dia tadi ya, saduq mutqin. Tayyim. Illa in rawa, kecuali kalau apa, dia meriwayatkan ma yuqawwi bid'atah. Nah, ini tafsil yang apa, enggak diangkat. Paham? Dan ini penting. Dia bukan da'iyah. Kebanyakan ulama kalau tidak sepakat nerima, tapi enggak semua yang dia sampaikan diterima, kecuali kalau dia meriwayatkan berita yang menguatkan bid'ahnya, walaupun dia bukan da'iyah. Kalau itu yang dia riwayatkan, fayurad, itulah alal madhab al-mukhtar, berdasarkan madhab yang terpilih. Wabihi sarahal hafid Abu Ishaq Ibrahim Ibn Yaqub al-Jawzajani Syekhu Abi Dawud wa Nasai fi kitabihi Ma'rifatir Rijal. Jadi ini yang ditegaskan oleh Al-Hafid Abu Ishaq Ibrahim bin Yaqub al-Jawzajani, gurunya Abu Dawud dan An-Nasai dalam kitabnya Ma'rifatul Rijal. Faqala fi wasfi ruwah, dia berkata tentang sifat rawi-rawi. Wa minhum za'i, di antara rawi itu ada yang menyimpang anil haq, dari kebenaran, ay anis sunnah, dari sunnah. Shadiqul lahjah, tapi dia orang yang jujur dalam lahjahnya, dalam bahasanya. Falaysa fihi hilah, tidak ada pada dia apa hilah. Ini tipu daya begitu. Enggak suka tipu-tipu dia. Tapi orang nyimpang. Gini. Naam. Illa an yu'khadha min hadithihi wa alla yakuna munkara idza lam yuqawi bihi bid'atan. Naam, ini diambil ya hadisnya dan bukan hal yang diingkari ya, ketika yaitu ketika menguatkan bid'ahnya dengan apa yang dia sampaikan itu. Nah, kembali ke atas, madhab yang ketiga ini yang paling adal dan paling aula, kata Ibnu Salah. Nah, paling pertengahan dan paling utama. Kalau yang pertama ba'id, ba'idun mubaidun lisya'i, jauh ya, jauh dari apa yang tersiar dan tersebar dari a'immah hadis, karena kitab-kitab mereka ya tafiha biriwayat, penuh dengan apa, riwayat dari mubtadi'ah yang bukan du'at. Di dalam as-sahihain banyak hadis-hadis ahli bid'ah yang bukan du'at ini. Dibawakan oleh Bukhari Muslim dalam syawahid, juga dalam usul. Nah, wallahu a'lam. Nah, disebutkan dalam hasyiah nomor 2-nya, bal wa du'a. Bahkan di kitab-kitab a'immah hadis juga ada ya riwayat-riwayat dari mubtadi'ah yang tergolong du'at juga. Contohnya siapa? Wa min aminhum Imran ibn Hittan al-Khariji, madihu Abdurrahman ibn Mujam, yang memuji-muji siapa? Abdurrahman ibn Mujam. Qatil wa qatili Ali ibn Abi Talib. Ya, si Ibn Mujam ini yang membunuh Ali ibn Abi Talib. Radiyallahu. Dipuji-puji sama Imran ibn Hittan. Nah, wa hadha min akbar da'wati ilal bid'ah. Dan ini adalah bentuk apa? Sebesar-besar ajakan kepada bid'ah. Dipuji. Dipuji dengan mengajak orang. Kharaja anhu al-Bukhari. Al-Bukhari mengeluarkan riwayat dari Imran bin Hittan. Wazama jama'ah annahu min du'ati syurah. Jama'ah, ya, banyak ulama mengklaim bahwasanya Ibn Hittan ini dari apa? Da'i-da'i yang asyirah. Ini maksudnya yang jahat. Wa minhum, contoh lagi selain Imran bin Hittan adalah Abdul Hamid bin Abdurrahman. Akhraja lahu syaikhan. Al-Bukhari Muslim keluarkan riwayat dari dia. Wa qala fihi Abu Daud As-Sijistani. Padahal Abu Daud As-Sijistani berkata tentang orang ini, kana da'iyan ilal irja. Dia orang yang mengajak kepada mazhab Murji'ah. Wa ghairu dhalik. Fa zahir annahu la farq. Zahirnya itu enggak ada bedanya, da'i atau bukan da'i. Ini kata Az-Zarkashi rahimahullah. Wajab al-Iraqi an hadha. Al-Iraqi kasih jawaban tentang ini. Faqala, dia mengatakan, qala Abu Daud laysa fi ahli al-ahwa as-sahhu hadithan min al-khawarij. Tidak ada pada ahli al-ahwa yang lebih sahih hadisnya daripada khawarij. Summa dzakara Imran bin Hilfan wa Abu Hassan al-A'raj wa lam yahtajj Muslim bi Abdul Hamid al-Hammani wa innama akhraja lahu fil muqaddimah wa thaqahu Ibn Hibban. Kemudian dia sebutkan Imran bin Hilfan, Abu Hassan al-A'raj, dan Imam Muslim tidak berhujjah dengan Abdul Hamid al-Hammani, hanya saja beliau mengeluarkan untuknya dalam muqaddimah Sahih Muslim dan orang itu disinggahkan oleh Ibnu Ma'in. Nah, al-muhim, riwayat dari ahli bid'ah dalam sejarah ulama itu ya beda-beda ya. Jelas? Pertama yang dilihat apa? Kebid'ahannya. Apakah mukafirah atau ghairu mukafirah? Kemudian dilihat lagi apakah dia yastahil kadib, menganggap halal berdusta dalam membela mazhabnya dan pengikutnya atau tidak. Yang ketiga, apakah dia da'i atau tidak. Saringannya tiga. Mukafirah atau mufasiqah. Kemudian dia menghalalkan dusta atau tidak. Dia da'i atau bukan da'i. Nah, kata Ibnu Salah, yang ketiga itu dilihat da'i atau bukan da'i ya, itu yang paling adil katanya. Wallah. Tapi kalau menurut Az-Zarkashi enggak dibedakan da'i atau bukan da'i. Nyatanya dalam buku-buku para imam ada yang da'i dan yang bukan da'i juga. Ambil yang mana tuh? Ini kan cuma memaparkan ya beliau ya. Terus gimana tuh? Pertama, kalau mukafirahnya, kalau mukafir itu jelasnya ada yang mengatakan ittifaq yang enggak diterima, walaupun ada yang mengatakan tidak ittifaq tapi jumhur. Nah, kalau mukafirah jangan diambil. Nah, lebih selamat. Kalau tidak mukafir, ini mufasiqa. Ini khilaf. Tapi yang lebih selamat pun apa? Tinggalkan. Nah, karena kategorinya fasik, saqitul adalah. Orang kafir kan saqitul adalah. Orang fasik saqitul adalah. Nah. Kemudian kalau yastahil kadhib, ya jelas. Ini sebenarnya yang penting itu kalau apa sederhananya ya. Ini selamat tidak apa menguatkan bid'ah. Dia bukan mukafirah. Dia tidak menghalalkan dusta. Nah, kalau mufasik ya namanya bid'ah, kok fasik kali? Dia enggak bisa selamat kalau gitu. Jelas. Intinya yang paling penting bukan mukafirah, tidak menghalalkan kadzib. Kalau bukan da'iyah lebih bagus lagi. Kalau bukan ini ya. Artinya mufasiqah orang yang jauh dari kadzib, bukan da'iyah dan tidak menguatkan bid'ahnya. Itu yang lebih aman ya. Tapi soalnya dari dalam praktiknya nanti kita belajar dari para imam kan, Imam Khali, kenapa dia membawakan riwayat dari fulan padahal dia begini. Nanti kan kita belajar dari situ. Jadi ini sebagai pemetaan dasarnya tadi untuk lebih mengerti ya nanti kalau sudah masuk ke buku hak. Baca sendiri ya. Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala wa haka ba'du ashabi Syafi'i rahimahullah khilafan baina ashabihi fi qabuli riwayatil mubtadi' idza lam yad'u ila bid'atihi wa qala amma idza kana da'iyatan fala khilafa bainahum fi 'adami qabuli riwayatihi wa qala Abu Hatim ibn Hibban al-Busti ahadil musannifina min a'immatil hadis Ad-da'iyatu ila al-bid'ah la yajuzu al-ihtijaju bihi 'inda a'immatina qatibatan la a'lamu bainahum fihi khilafan wa hadha al-madhhabu ath-thalithu a'daluha wa awlaha wal awwalu ba'idun muba'idun lis-sya'i' an a'immatil hadith fa inna kutubahum tafihatun bir-riwayati 'anil mubtadi'ah ghairi ad-du'ah wa fi as-sahihain kasirun min ahadisihim fi syawahidi wal usuli wallahu a'lam. Nah, barakallahu fi. Penjelasan yang ke-10. Sekarang kalau ada orang tobat dari dusta dalam hadisin nas wa ghairi. Hadisin maksudnya omongan-omongan sama orang ya. Paham? Bukan dalam masalah periwayatan hadis. Ya, orang itu kalau ngobrol sama orang suka bohong. Nah, setelah itu dia tobat. Begitu pula dalam hadis yang lainnya, misalkan dalam menyampaikan berita. Nah, terus dia tobat. Min asbabis asbabil fisq. Nah, yang lainnya maksudnya dari sebab-sebab apa? Kefasikan. Jelas? Dia tobat dari berdusta ketika bicara sama orang. Dia tobat dari sebab-sebab kefasikan. Nah, orang ini tuqbalu riwayat. Riwayatnya diterima. Yang penting dusta yang dia lakukan itu bukan dalam menyampaikan hadis Nabi ya. Tapi obrolan orang. Ya. Tobat dari kefasikan-kefasikan yang lain. Betul-betul tobat. Maka diterima riwayat. Kecuali orang yang tobat dari dusta secara sengaja berkaitan dengan hadis Rasulullah. Nah, ini dusta sengaja dalam menyampaikan hadis Rasulullah. Tobat darinya. orang seperti ini la tuqbalu riwayatu abadan. Riwayatnya enggak akan diterima selamanya. Walaupun taubatnya bagus sudah. Las urusan taubat dia, urusan dia dengan Allah. Tapi urusan dalam hak periwayatan sudah dicabut. Dah, enggak, kamu enggak layak meriwayatkan. Saya sudah taubat dalinya, walaupun sudah taubat. Sudah jadi pendengar saja, jangan jadi pembicara. Lah. Dari ini dikaitkan oleh atau disebutkan oleh lebih dari satu ulama. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, riwayatnya ada dalam riwayat Al-Kifayah Al-Khatib. Kemudian juga Abu Bakar Al-Humaidi, gurunya Imam Bukhari rahimahullah, juga dalam Al-Kifayah Al-Khatib. Imam Abu Bakar As-Sayrafi Asy-Syafi'i memutlakkan pada apa yang kata Ibnu Salah saya dapati dalam syarah risalah Asy-Syafi'i miliknya. Dia mengatakan setiap orang yang sudah kami gugurkan beritanya dari orang yang menukilkan kebohongan yang kami dapati atas dia, tidak kami kembali apa menerimanya dengan tobat yang nampak. Kalau dia dusta dalam periwayatan, ya, sudah kita gugurkan dia dengan sebab itu, maka kita tidak kembali nerima riwayatnya walaupun dia tobat dengan tobat yang nampak. Dan siapa orang yang kami dhaifkan penukilannya, kami tidak jadikan dia kuat setelah itu. Dan dia sebutkan bahwasanya itu dari apa yang terbedakan padanya riwayat dengan syahadat. Ini di antara perbedaannya. Apa bedanya riwayat dengan syahadat? Riwayat itu kalau pernah kedapatan dusta atas nama Nabi sengaja, kemudian dia tobat, hak riwayatnya dicap. Tapi kalau syahadat masih bisa. Kalau dia sudah tobat, hak syahadatnya dikembalikan. Jelas? Baik. Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani Al-Marwazi menyebutkan bahwa siapa yang berdusta dalam satu khabar wajib untuk digugurkan apa yang sudah lalu dari hadis. Jangan diambil lagi. Sudah ketahuan satu kali saya berdusta atas nama sengaja. Walaupun dia sudah tahu. Nah, ini semisal dengan apa yang disebut oleh As-Sayrafi di atas tadi secara makna, ya. Disebutkan dalam hasyiah nomor 4 qala al-Iraqi fi at-taghyid dzakara musannif anna Abu Bakar As-Sayrafi atlaq al-kadhib, bahwa Abu Bakar As-Sayrafi ini memutlakan kata dusta di sini, ai maksudnya falam yakhussahu bil kadhib fil hadis, tidak dikhususkan kadhib dalam hadis Nabi, ya. Wa dhahir yang wahir anna As-Sayrafi inna ma arada kadhib fil hadis, yang dimaksud oleh As-Sayrafi itu kadhib di sini apa? Kadhib dalam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Dia mengatakan min ahli naql, ya, min ahli naql. Jelas? Itu maksudnya kan kaitannya dengan hadis Nabi, bukan hadis nas, ya. Wa qad qayyadahu bil muhaddis, dia membatasinya dengan apa? Al muhaddis fi ma ra'aituhu fi kitabil musamma, pada apa yang saya lihat sendiri dalam bukunya yang berjudul Ad-Dalail wal A'lam. Faqala, dia berkata wa laisa yut'anu 'ala al-muhaddits illa an yaqul ta'ammadtu al-kadhib wa huwa kadhibun fil awal wa la yuqbalu khabaruhu ba'da dhalik. Dan tidaklah dicela atas hadis kecuali kalau dia mengatakan aku sengaja berdusta, maka dia dusta fil awal. Nah, dan tidak diterima khabarnya setelah itu. Ini dia katakan muhaddits, berarti maksudnya adalah terkhusus, ya, pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis nabi. Kemudian dalam hasyiah ketujuh ya. Hasyiah ketujuh perkataannya Al-Manwazi As-Sam'ani. Itu ada di Qawafi'ul Adillah wa bi qala Al-Mawardi wa Ruyan min Syafi'iyah. Ini juga dikatakan oleh Al-Mawardi dan Ruyan dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Qala Al-Mulqini fi mahasili ma naqala 'an As-Sayrafi yaqrubu minhuma qala Ibnu Hazm. Apa yang dia nukil dari As-Sayrafi mendekati dari itu apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm. Man asqatna hadithahu lam na'ud liqabulihi abada. Siapa saja yang sudah kami gugurkan hadisnya, kami tidak apa terima lagi selamanya. Wa man ihtajajna bihi lam nusqit riwayatuhu abada. Siapa orang yang kami berhujjah dengannya, kami tidak akan gugurkan riwayatnya selamanya. Wa kadza qala Ibnu Hibban fi akhirnya. Ini dikatakan oleh Ibnu Hibban. Kemudian yang terakhir pentakik mengatakan qulna wa hadha alladhi ikhtarahu Ibnu Salah wa naqalu an Sayyid Abis wa bil Mudhaffar As-Sam'ani naqalahu aidan Al-Hazimi an Sufyan Ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Rafi' bin Ashras wa bin Nu'aym al-Fadl bin Bukayyim. Nah, artinya itu nukilan yang lainnya. Tidak hanya As-Sayrafi dan As-Sam'ani, juga As-Sawri, Ibn Mubarak, Rafi' bin Al-Ashraf, Abu Nu'aym, al-Fadl bin Bukayyim juga mengatakan hal yang sama. Nah, jadi kalau ditanya orang yang pendusta, diterimakah riwayatnya kalau dia sudah tobat dari dustanya? Jawab, kalau dustanya itu fi hadithin nas dan dia sudah tobat dengan tobat yang bagus, yang nampak, maka diterima. Tapi kalau dustanya itu dalam khabar Nabi SAW, maka kebanyakan ulama tidak terima riwayat dia walaupun dia sudah tobat. Nah, itu hukuman buat dia. Nah, begitu pula orang yang sudah tobat dari sebab-sebab kefasikan. Kalau tobatnya baik, ya, maka diterima. Itu menunjukkan bahwa dusta atas nama Nabi itu berat. Di antara hukumannya adalah dia tidak diterima riwayatnya lagi selamanya. Bahkan kalau dia punya hadis-hadis yang lain, sudah hadis-hadis yang lain juga dipeti eskan saja. Nah, ini satu di antara perbedaan antara riwayat dengan syahadat. Sampingnya panjang. Insyaallah kita bahas. Alhamdulillah.